Langkah dan keringat kuli pembuat jalan dengan pengki di tangan kiri, pacul di pundak kanan. Dengus nafasnya terdengar keras bagai suara kereta. Keringat mereka menyengat aroma penderitaan. Derap langkah dan keringat kuli pembuat jalan dengan pengki di tangan kiri, pacul di pundak kanan. Dengus nafasnya terdengar keras bagai suara kereta. Keringat mereka menyengat aroma penderitaan. Berjalan kontai perlahan, berbaris bagai tentara yang keras kau lakukan, walau upah tak berimbang. Bak sapi berahan, derap langkah dan keringat kuli pembuat jalan dengan pengki di tangan kiri, pacul pundak kanan. Dengus nafasnya terdengar keras bagai suara kereta. Keringat mereka